Tapi bergoyang-goyang ketika membaca Al-Quran. Bergoyang-goyang ketika membaca Al-Quran. Asyabuh. Tidak. Soro. Tidak. Yahud. Nah. Baca Al-Quran bersama-sama. Ustaz belajar mengajar. Nah. Qiraah Al-Kahf fi Yaumil Jumu'ah. Bid'ah. At-tahri. At-tahri fi dzalik. Wal hadith ish. Lid. Qiraah surah Al-Kahf. Masalah Abu Sa'id. Abu Sa'id. Anda ikra'u ala mautakum Yasin. Ikra'u ala mautakum Yasin. Mahal hal hadith. Anda من السنادين عندك أبو عثمان غير نهدي ايش أبو سلام seorang laki-laki baca Quran dengan suara perempuan atau sebaliknya. Indak-indak. Illa illa illa man illa dakhalak Allah fi dhalik. Naam, ma yastia. Naam. Aku Al-Quran illa bisawt al-mar'ah. Lakin yitaharra wa ma'ala. Naam. Ayas'a fi izalah tasabbu bima abian nisa, kecuali kalau orang-orang yang memang suaranya kayak perempuan, atau yang perempuan suaranya laki-laki banyak, perempuan suaranya laki-laki besar, mau kemana ya, enggak banyak perempuan membaca Quran juga persis laki-laki. Nah, tentang adab keadil Quran. Saya membaca Al-Quran di pintu masjid atau jalan-jalan yang tujuan untuk minta-minta pada orang-orang yang lewat. Nah. Ini juga diharamkan. La tazalul mas'ala fi hadikum hatta yalqallah wa laysa fi wajhi muzad walah. Terus menerus, nah, masalah permintaan ada pada diri kalian. La tazalul mas'ala fi hadikum hatta yalqallah. Naam. Wa laysa fi wajhi muz'atu lahm. Ini larangan untuk minta-minta baik dengan Al-Quran atau dengan nyanyi atau dengan pura-pura membersihkan mobil pakai sulak. Kamu lihat di jalan-jalan banyak enggak? Nah, baik dengan cara nyanyi atau dengan apa? Cuma main ecek-ecek aja di jalan. Nah, saya itu minta uang. Saya masuk minta-minta. Nah, ayat hadis Abi Hurairah. Man sa'alan nasa takatsuran fa inna ma sa'ala nam fa inna ma yas'al ma jamra fal yastakil au liyastakfir. Man sa'ala an-nasa takatsura fa innama yas'alu nam jamra falyas takil au liyastakfir. Hadis Abi Hurairah rawahu Muslim. Barang siapa yang meminta kepada manusia untuk memperbanyak, dan ini sudah cukup sebenarnya. Nah, mereka tidak minta kecuali, dia tidak minta kecuali meminta api neraka. Maka hendaknya dia mempersedikit atau memperbanyak. Nah, ini juga dalil menunjukkan larangan kita untuk meminta-minta. Melihat bagaimana kisah Hakim Hizam. Naam ya Hakim, inna dunya hudun khadirah. Naam. Dunia halwa khadirah. Kemudian setelah itu Hakim tidak minta sama sekali. Bahkan para sahabat sampai cambuknya jatuh tidak minta orang lain untuk mengambilkan. Adalah dia di atas kendaraan. Nah, ini larangan untuk minta-minta kepada orang lain. Kalau bisa berusaha sendiri, ambil sendiri. Baik makan atau minum, ambil sendiri, tidak boleh kita minta-minta. Ini secara umum. Secara umum. Adapun mudarris kepada muridnya, ini untuk apa? Agar muridnya belajar. Melakukan hal demikian supaya latihan, untuk latihan, bukan minta-minta. Nanti kalau murid nggak terbiasa dengan demikian, kalau sudah menjadi dai, jadi orang pemalas dan tidak mendapatkan respon dari masyarakat. Baik. Orang selalu membaca surah Al-Ikhlas di rakaat kedua salat tarawih. Sebagaimana orang sufiyah. Nah, sebelumnya, hatta Syekh Mukbil, melarang untuk minta-minta untuk membangun masjid dan sebagainya. Bahwa kalian jangan sampai minta sumbang ke sana kemari, untuk membangun masjid, untuk madrasah sudah. Nah, seadanya, semampunya, tidak usah minta ke sana kemari. Nah, ini jalannya menuju ke sana. Nah, di sana ada pondok Kisai namanya. Pondok Kisai di Yaman. Jadi kalau pas datang orang-orang dari Muhsinin, mereka mengumpulkan orang-orang kampung. Nah, kamu dikumpulkan semuanya. Nah, sampai ini menyebar juga Saudi bahwasanya punya murid sekitar 6.000. Nah, padahal tidak ada kecuali 6 gelintir. Muridnya tidak ada kecuali 6 gelintir. Minta ke sana kemari. Nah, yang ternyata untuk pengajarnya di situ. Dia menumbuk kekayaan dengan label untuk pembangunan pondok. Maka biasa di pondok-pondok kiainya jauh lebih kaya. Bahkan kadang rumah kiainya lebih bagus daripada pondoknya. So, ini kenyataan. Tidak boleh minta-minta baik untuk masjid atau yang lainnya. Makanya kota amal pun kita di sini. Kita alihkan lagi. Yang mau menyimbang silakan, tidak menyimbang ya sudah. Maksud di Yaman sendiri tidak ada demikian. Dan Syekh Yahya melarang untuk masak kotak amal di masjid. Ya lebih jelek untuk melihat pada hari Jumat pas khutbah kotaknya beredar. Katalah kok sia-sia pahalanya. Nah, siapa yang megang kerikil, maka sia-sia Jumatnya. Jadi bagaimana dengan makmum itu banyak? Itu melihat, terus keliling. Ketika khutbah, kasihan orang awam sudah datang jauh-jauh, kadang-kadang tidak. Tayyib, selalu membaca surah Al-Ikhlas di rakaat kedua pada saat tarawih sebagaimana orang sufi ya. Ma'ruf dalam diri orang-orang sufi yang biasa di tarawih, pokoknya rakaat kedua pasti qul Allahu ahad. Nah, itu pun satu nafas lagi. Tidak sampai 10 detik. Sampai 10 detik. Mengalokan mushaf kecil untuk kebalan atau menolak madarat. Lajnah daimah berfaat tentang haramnya ini. Nah, tentang haramnya mengalokan mushaf kecil untuk kebalan atau menolak madarat. Nah, Syekh Muhammad bin Wahab Usawi menyatakan bid'ah. Dan mengalokan mushaf ini bisa menolak madarat, mendatangkan manfaat, bisa masuk ke dalam kesyirikan. Nah, yang mereka jadikan sama dengan tamimah jimat. Hadis Uqbah bin Amir al-Juhani, "Law Ahmad man allaqa tamimah faqad asyrak." Man allaqa tamimah faqad asyrak, barang siapa yang melakukan jimat maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Nah, memakan sebagian tulisan Al-Qur'an. Dalam dunia persilatan demikian. Caranya bagaimana? Jadi tidak sembunyi-sembunyi. Jadi di rame. Disaksikan oleh orang banyak ketika baca Quran di masjid. Nah, kemudian yang mengambil biasanya pada wal yatalattaf. Itu yang diambil biasanya. Nah, untuk kebalan. Sehingga banyak pondok-pondok sufiyah di khusus ini, ini kalau ayah bolong. Sahih. Nah, jadi diambil khusus walat al-tawf ini. Nah, ini kufur. Bid'ah tapi kafir. Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'diru qad kafartum ba'da imanikum. Nah, menulis ayat Al-Quran di dinding masjid, kendaraan, bermotor, sepanjang jalan dan sebagainya. Nah, tukang cukur misalnya memasang tulisan. Nah, inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutahhirin. Entes, kebersihan. Termasuk yang cukur jenggot. Nah, pakai dalil tadi. Nah, kemudian yang yang tukang bengkel juga memasang es wasihu bainikum. Nah, itu salah, perbaikan. Nah, ini kenyataan di Yaman sendiri. Di Yaman sendiri pasang demikian. Jadi mengambil Al-Quran. Kemudian yang partai Golkar memasang, nah, pemasalu kalimatin taibatin keserin taibatin aslu asabit faru'an fissama, pohon beringin yang kuat, luar biasa, iya enggak? Jarang pohon beringin tumbang. Nah, jarang. Nah, akarnya luar biasa. Nah, faru'an fissama. Nah, mengambil ini tadi. Akan juga yang dari partai Ka'bah waktu itu, mereka mengambil dengan ayat di surah Ali Imran. Nah, tentang Ka'bah. Inna awwala baiti. Nah, inna awwala baiti wudi'a lin-nas. Jadi banyak demikian mengambil Al-Qur'an. Taib. Bacaan surah Al-Qadr selesai wudu, enggak ada. Kemudian juga ghufranak tadi ada selisian. Ini keluar WC. Kemudian yang sahih bacaan selesai wudu apa, Yes? Ah, mana itu? Bas. Pertama demikian. Nah. Bacaan surah Al-An'am adalah rakaat terakhir salat tarawih malam ke-7. Nah, ini masih jarang disebutkan oleh Muhammad Salama Sukairi. Ini bisa di rajih bid'ah al-qira oleh Abu Bakar Abdullah Zaid. Nah. Masuk berikutnya. Masih banyak sebenarnya, masih banyak sekali. Nah, bid'ah-bid'ah ini belum kita cantumkan semuanya. Dan mungkin kalau kita cantumkan satu buku ini penuh. Lengkap dengan dalilnya begitu. Jadi sekalian lengkap dengan dalilnya, khusus pembahasan tentang bid'ah al-Qur'an sebagaimana karangan dari Sunan al-Mubtadi'at oleh Lala ini, bid'ah al-Qur'an oleh Abu Bakar Auzaid ini. Beliau mengarang satu buku khusus bid'ah al-Qur'an. Ini yang kita ambil sekilas saja. Sekilas. Tiba-tiba manusia dalam membaca Al-Quran, tiba-tiba manusia dalam membaca Al-Quran dibagi menjadi 3: musyid ma'jur, musyid ma'zur, musyid athib. Para ulama qurra yang muktabat telah membagi tiba-tiba mushaf, tiba-tiba manusia dalam membaca Al-Quran terbagi menjadi 3 macam. Pertama adalah musyid ma'jur, yaitu orang yang baik dalam membaca Al-Quran dan mendapat pahala, yaitu orang yang membaca Al-Quran yang baik dan sempurna sebagaimana apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Maka orang seperti ini akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Al-Ma'ari bil-Quran, Mas'ar al-Kiram al-Bararah, Walladhi yakra'uhu wa yata'ta' fih, Wa alai syak, lahu ajran." Orang yang membani membaca Al-Quran bersama dengan para malaikat yang mulia dan taat. Dan siapa yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat, terbata-bata, dan merasa keberatan, maka baginya 2 pahala. 1 pahala Allah alam bagaimana besarnya. Jadi bukan 2 pahala ini kecil. Tidak, tetap besar. Dapat 2 pahala. Ini yang pertama, ya, orang yang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena baca yang baik. Dan tidak mungkin dia bisa baca Al-Qur'an dengan baik kecuali dengan belajar. Itu pasti. Baik dengan sistem talqin. Secara langsung walaupun tidak belajar teori. Ilmu tajwidi ya. Tidak tahu idgham, tidak tahu ikhfa. Tapi sudah mendengar dari masyaikhnya. Mendengar dari masyaikhnya. Karena banyak orang-orang buta tapi bacanya sangat bagus sekali. Bahkan di sana ada MTQ khusus orang buta, ya. Bacaannya luar biasa, bisa mengalahkan orang-orang yang melihat. Ini kenyataan. Kita dengan belajar tidak bisa kita dapatkan dengan ilmu laduni. Sebagaimana orang sufi. Musyi ma'dzur. Ya, orang yang jelek bacaannya tapi mendapatkan udzur. Yaitu orang yang sudah berusaha sekuat tenaga untuk belajar Al-Quran tapi dia tidak mampu membaca dengan baik. Atau tidak ada orang menunjukkan untuk belajar dengan sebenarnya. Atau situasi yang tidak memungkinkan untuk belajar. Dia tidak mampu membaca dengan baik. Dia sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk belajar tapi tidak mampu. Ada orang-orang yang ompong, punya gigi. Sehingga tidak bisa mengucapkan huruf yang berkaitan dengan gigi tadi. Dengan gigi mengucapkan ta atau to. Atau orang giginya pasang semuanya. Di depan ini pasang semuanya, ini tertutup. Tidak ada celah-celah. Sehingga tidak bisa mengucapkan huruf sin, pesot. Karena tertutup tadi. Nah, tidak hanya sebatas di antara gigi atas gigi bawah aja, tidak. Nah, di antara celah-celah gigi tadi, berpengaruh besar. Atau orang yang lidahnya itu kotak-kotak, ini tidak lancip, sehingga ketika pengucapan huruf ro enggak bisa, misalnya ro, ro, ada ro, ada yang demikian, sudah berusaha luar biasa. Atau orang terbiasa dengan logat Jawa, al-ajim, al-rojim, ini banyak teman-teman kemarin yang belajar. Masya Allah, sampai ketika baca Quran lagunya masih orang Jawa. Jadi bukan kayak orang-orang Arab baca Quran dengan baik, enggak, kayak orang Jawa. Orang Amerika juga begitu. Dari sekian banyak yang saya jumpai, hampir tidak ada yang bisa. Kemarin satu-satunya ini orang Bretonia. Itu pun keturunan Arab, namanya Yakub, Bretonia. Dia bacanya Masya Allah, tamam. Nah, bagus. Nah, kemudian dia bisa karena bahasa Indonesia juga pintar nirukan, pokoknya pintar nirukan. Bahasa Indonesia mau kemana, sapi, sate, biasa. Nah, ya kok itu aneh. Makanya kalau di sana nanti kalian akan terheran. Wah, ini kok bisa bahasa Indonesia ini? Lancar sekali. Nah. Juga sekitar 7 bahasa diterukan bisa. Nah. Baik. Atau tidak ada orang yang menunjukkan untuk belajar dengan sebenarnya. Dia belajar kepada orang yang bodoh. Tuh lihat bagaimana di desa atau di perkampungan-perkampungan, pengajarnya enggak bisa baca Quran, tapi ngajar. Ngajar sehingga muridnya juga begitu. Tuh lihat ketika penataran pertama kali di sini. Loh, ini kok salah semuanya, bagaimana ini? Kita saya sudah ustadz ini. Sehingga ketika ditunjuk, ada sebagian yang ditunjuk, malu sudah. Setelah itu enggak mau mengajar lagi. Ada yang di kampungnya adalah ustaz besar. Ketika di sini salah-salahkan, dilihat oleh murid yang lain. Muridnya yang ada di sini hadir. Guru saya ternyata banyak salahnya. Setelah itu enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Atau situasi yang tidak mungkin untuk belajar, seperti perang. Atau yang lainnya, jauh dari perkampungan, mungkin tempatnya di tengah lautan. Iya enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Di daerah Sulawesi banyak sekali kampung-kampung yang tidak bisa dijangkau oleh kaum muslimin, sehingga orang-orang Nasara yang menjangkaunya dan memakai helikopter kecil. Yang demikian dari Allah memberikan udzur kepada mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Namun hendaknya dia terus berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Tidak boleh putus asa. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan sehingga dia mampu membaca dengan baik. Saya sendiri ketika di Yaman khusus bacaan dhad luar biasa. Sampai 3 bulan mungkin belum bisa. Terus disalahkan terus. Khusus ini aja. Karena kita sudah masuk provinsi. Apalagi yang belum belajar sama sekali. Mungkin salahnya sangat banyak. Atau orang sudah kadang keliru lisannya. Yang sudah kadang keliru ini berat untuk memperbaiki, berat sekali. Sehingga yang paling hebat itu kalau dari kecil sudah langsung benar ucapannya. Sebab kalau sudah dewasa, dia bilang mereka lagi jangan bilang pak, tetap aja pak, palama, tidak falama tapi palama. Antum nanti ngajar akan merasakan ini semuanya. Yang ketiga, musi asim. Musi asim, dia orang yang jelek bacaannya. Dan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu orang-orang yang merasa cukup dengan dirinya. Mengandalkan otaknya atau hanya bersandar pada buku-buku yang ada, yang merasa sombong untuk kembali kepada orang yang mengetahui mengetahui secara dalam ilmu ini. maka ini tidak diragukan lagi bahwa orang seperti ini akan melakukan dosa dan tidak ada udzur baginya. Ada orang yang sudah mendapat gelar ustaz, belajar sama muridnya malu. Ini kenyataan di tempat kita. Jika sudah dapat titel ustaz sudah malu, walaupun bacanya luar biasa banyak salahnya. Kalau di Yaman enggak. Di Yaman attaché itu belajar kepada orang badui menulis khatnya. Dia belajar kepada orang badui yang tidak punya keahlian kecuali khat itu aja. Di sana ada saling belajar dan mengajar. Jadi dulunya mengajar Quran, kemudian besoknya lagi belajar sama muridnya nih. Belajar khat. Belajar mawaris. Sama yang lainnya. Jadi saling menutupi. Termasuk ini guru saya yang Abu Hafs al-Maghribi, beliau pengajar Qur'anul Karim. Yang mengikuti adalah murid-murid yang senior termasuk Fawaz al-Ba'dani. Fawaz al-Ba'dani yang dijuluki Syekh pada waktu itu adalah Jabal. Hafalannya luar biasa. Ketika ditanya Syekh Mubil selalu bisa. Sekarang mengharif ikut Abu Hasan. Dijuluki Jabal, jadi gunung. Kemudian di zaman Syekh Mubil sakit sayanya, mindak ya bunyai, khusus. Perkataannya ya bunyai. Yang lainnya, indak ya akhwana, kum ya akhwana. Khusus ini, Fawaz al-Ba'dani, indak ya bunyai, hakar. Jadi sekarang, ikut Abu Hasan. Syahid bahwasanya, ini Abu Hafs al-Maghribi, yang guru saya ini, yang dulunya mengajar Fawaz al-Ba'dani mengikuti, belajar tajwid dengan beliau ini. Begitu Fawaz al-Ba'dani membuka ilmu mawarif, Abu Hafs belajar sama dia. Belajar sama dia ini. Jadi saling belajar. Tidak boleh GR tidak jadi ustaz atau belajar sama kroco-kroco. Kalau memang tidak mampu, belajar. Walaupun muridnya masih kecil, masih TK misalnya. Karena banyak orang sudah dewasa enggak bisa baca Iqra, iya enggak? Banyak orang sudah dewasa tapi enggak bisa baca Iqra. Anak kecil yang TK ternyata lebih pinter. Maka belajar walaupun dengan murid yang lebih kecil. Atau lebih rendah. Kedudukannya. Antum lihat bagaimana Rasulullah SAW, mana lebih tua? Abu Bakar apa Rasulullah? Abu Bakar Rasulullah bila syakin warraib. Rasulullah SAW meninggal umur 63 tahun. Abu Bakar meninggal umur 63 tahun. Itu mana? Abu Bakar belajar kepada Rasulullah SAW. Karena lebih tua. Tapi Ali sana seperti Salman al-Farisi yang umurnya berapa itu? Berapa tahun? Yang jelas lebih dari 100 ini yang begitu banyak. Jadi orang menyaksikan langsung meninggal, datang lagi, masih Salman al-Farisi pindah lagi dalam kisahnya. Perlu bahas berapa umur yang pasti, yang jelas lebih dari 100. Belajar. Lihat bagaimana Abu Bakar adalah mertuanya. Belajar kepada Rasulullah SAW. Mertua belajar sama menantu. Umar juga begitu. Belajar sama menantunya. Jadi bukan mentang-mentang bapaknya enggak mau belajar sama anaknya. Tetap belajar sama anaknya. Dari sana ada riwayah. Al-Sagir al-Akabir. Dan sebaliknya, Al-Kabir al-Sagir. Jadi orang yang belajar, orang kecil belajar kepada yang lebih besar dan sebaliknya. Kalau minta pada orang tua dan ia sebenarnya berhak mendapat warisan dari bapak yang sudah meninggal, tapi belum diberikan oleh ibu. Sudah bersabar, lebih baik kepada ibu. Nah, kalau belum membaginya, nanti biasanya kalau sudah meninggal dari rebutan, maka sebaiknya langsung dibagi. Begitu ada meninggal, dibagi di bagian sini-sini. Nah, ada keridhaan. Sebab ada orang-orang yang begitu meninggal orang tuanya dan tidak dibagi sebelumnya. Nah, kemudian rebutan. Ada yang sebagian tidak diberi warisan sama sekali, terutama yang kecil. Nah, melakukan hadis dengan hukum tajwid, yaitu kalau menunggu sukun bertemu dengan iya, tidak dilakukan oleh salaf. Tidak dilakukan oleh salaf. Ada benda Syekh bin Baz membaca sebagaimana lagu-lagu Al-Quran, tapi dengan yang sekedar lagu aja, tidak memakai kaidah tajwidiyah. Misalnya tarawih dibaca tanun ketemu dengan yanmu, nanti dibaca itaqon bihunnah, misalnya tidak. Nah, tidak ada salafnya. Baik, masuk berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. Lihat pada kalimat-kalimat tertentu, tallah tipis tanya aja sampai tallah. Qalu tallah, ya. Qalu tallah. Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ard, ya. Qalu Allah memanjang fil ard, fil ard. Oh, disebutnya terus linufsida, dimulai dari linufsida keliru. Nah, nah, kita baca terus sekarang fil ardi. Nah, d-nya tebal. Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Ya. Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma sarikin, ya. Sarikin. Yang dulu dengan sarikin, nah, sarikin, mikaf, makaf. Majina linufsida fil ardi wa ma kunna sarikin, ya. Majina itu setelah hamzah harus bersih. Majina, ya. Majina. Bersih sekali, tidak ada maji yang hilangkan. Dihilangkan. Majina, ya. Majina. Tidak ada suara. Majina. Majina. Kata saya maji, tidak boleh majina. Baik, sebelah sini. Qalu tallah. Qalu tallahi laqad 'alimtum ma jina linufsida fil ardi wa ma kunna kasih. Masuk duduk, masuk Tamim sama Abdullah, masuk sini, masuk sini, ini di belakang ini, masuk sini sama Abdullah, masuk Abdullah, masuk sini, baik kita langsung lagi. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا في الأرض ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا تالله لقد tidak usah sariqin, biasa saja sariqin, kan? Sariqin. Nah, saya lihat sebagian masih sariqin, liru sariqin, qi, taqim nisbi. Qalu fama jazauhu in kuntum kadhibin. Ya. Bayangkan sama in kuntum kadhibin, ya, in kuntum kadhibin, sebagian tidak berubah, untuk melihat sebagian in kun, sebagian sama in kuntum, paham resahul ya kan? Biasanya kalau yang terlalu apa? Takalluf. Biasanya takalluf. Qalu fama jazauhu in kuntum kadhibin. Ya. Perbedaan antara istila dengan istifal. Kalau yang kuntum sekedar ujungnya ini, misalnya lisannya, ini yang naik. Tapi kalau istila, ini yang bagian sini, ujung dan tengahnya ini naik. Nah, atau yang agak depan ini naik apa? Yang ujung kemudian agak depan ini. Perbedaannya situ. Ya, min qabl. Ini naik bagian, nah agak tengah itu naik. Kalau yang kutum ujungnya saja yang naik. Ya bukan berarti di sini adalah nam tebal, tidak tebal karena berbeda antara istilah dan istifal. Perbedaan ikhfa juga berbeda. Tuh, kita ulas lagi. Qalu fama jazauhu in kuntum kadhibin. Ulang. Qalu fama jangan. Nah, berbeda hitungannya. Jadi tidak mesti begini, cepat. Tidak. Tergantung bacaannya. Bacaannya pelan, hitungannya juga pelan. Hakala pelan. Kalau bacaan cepat, juga hitungannya cepat. Nah, sebelah sini. Kecil enggak ada ya. Diam semuanya. Angkat suaranya. Qalu jazaa'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaa'uhu. Mau itu miunah kemudian uhu tidak hal ketain. Qalu jazaa'uhu man wujida. Kadzalika najzil zalimin. Kadzalika najzil zalimin. Kadzalika najzil zalimin. Bila antara jim dan zai najzi, kan? Tujaza kadzalika najzil zalimin. Kadzalika najzil zalimin. Nah, sampai az-zalimin. Az-zalimin. Karena ada bahasa Indonesia yang langsung didahulukan z-nya. Sehingga orang-orang awam keliru sudah bacaannya. Secara zahir, nah, ini zalim. Nah, zahir ini zalim. Beda artinya nanti. Zal. Nah, ini kenyataan. Karena mengikuti ejaan. Ejaan yang ada. Sehingga, nah, berubah arti. Kadang-kadang, nah, sangat banyak sekali. Kalau kita mau cari sangat banyak perubahan arti. Gara-gara mengikuti ejaan tadi. Ejaan dari. Nah, kalau yang ejaan yang di zaman dahulu seperti khurafat, dulunya adalah curafat, diganti khurafat ini thayyib. Nah, dulunya adalah curafat, iya enggak? Untung oen toeng. Iya enggak dulu? Nah, ya, untung namanya oen toeng. Budi boi di. Nah. Ini enggak apa-apa. Nah, tapi yang sekarang yang dirusak Al-Quran. Nah, ini bahasa Arabnya yang dirusak. Nah, ini muskilah. Nah,